ngajakin kalian semua, jiwa-jiwa muda yang penuh semangat ini untuk nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya romantis, lagu yang romantis banget bareng Savana juga Via, yuk. Oh, oh, oh. lagu Surat Cinta untuk Sarlah. Udah, yeay.